Mitra Bisnis, Investor Daily menulis, Amerika Serikat menyebut pemerintah Indonesia gagal mengambil tindakan terkait diskriminasi yang sering terjadi terhadap penganut agama minoritas. Dikatakan, pemerintah umumnya menghormati kebebasan beragama bagi 6 agama yang diakui secara resmi, tapi tidak bagi kelompok di luar itu. Kita juga ketahui, Presiden SBY belum lama ini menerima penghargaan International The World Statesman atas kepemimpinannya menjaga toleransi beragama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan Romo Beni Susetyo. Romo Beni, apa komentar Anda soal ini? Persoalannya adalah pelaku kekerasan yang dibiarkan itu. Persoalannya di situ. Gitu loh, negara tidak memberi jaminan pelaku kekerasan itu tidak mendapat hukuman, sehingga itu yang menyebabkan kekerasan itu tinggi di Indonesia. Bukan persoalan kebebasan beragamanya. Langkah apa mau yang harus diambil sebenarnya? Ya langkah yang diambil ya pemerintah tegas dong, menjalankan konstitusi. Konstitusi itu kan mengatakan setiap manusia Indonesia mendapat perlindungan hak yang sama. Melindungi harkat dan martabat manusia. Itu loh. Jadi kalau ada kelompok yang diserang, kemudian dirusak, ya harus hukum dong, optimal. Nah ini kan tidak, itu loh. Selalu pemerintah itu takut dan kompromi terhadap pelaku kekerasan. Ini berbahaya, akhirnya menyebabkan lingkaran kekerasan tidak pernah diputus. Karena itu tidak ada ketegasan. Nah kalau ada tidak ada ketegasan, hukum tidak tegas, polisi tidak punya kemauan politik will. Karena apa? Karena penguasanya tidak ada instruksi. Gitu loh. Kali ini kan tidak cukup hanya dipidatukan. Baru-baru ini kan SBY juga berpidato di Bali itu mengatakan negara tidak boleh kalah dengan kekerasan. Negara harus tegas. Tapi kalau nggak dijalankan itu nggak ada gunanya. Lah problem kita adalah politik will untuk menegakkan hukum itu. Lalu bagaimana Romo menilai SBY yang belum lama ini menerima penghargaan International The World Statesman atas kepemimpinannya menjaga toleransi beragama? Penghargaan itu kan hanya simbol. Tapi kan penghargaan itu akhirnya menjadi sesuatu yang ironis ketika pemerintah ini gagal melindungi orang untuk bebas menjalankan keyakinan, beribadat yang dijamin oleh konstitusi. Jadi ya dunia internasional ya mentertawakan gitu loh. Ini kan sebuah ironis, paradok. Di sisi lain dia mendapat penghargaan, tapi di sisi lain situasi umat beragama di Indonesia dalam arti kekerasan suram. Kekerasan berkontra saja 400-an lebih gitu loh. Kalau orang berbeda keyakinan, berbeda pandangan, itu hak seseorang. Kalau dia merusak, kalau dia mengancam, kemudian dia sampai menghilangkan nyawa orang lain, lah itu pemerintah harusnya bertindak. Bukankah konstitusi mengatakan itu? Lalu banyak pihak mengatakan ini pembiaran. Nah, sebenarnya bagaimana membuat pemerintah sadar kalau pembiaran ini sedang terjadi? Karena kalau dilihat, masalah-masalah diskriminasi yang terjadi sudah di blow up, bahkan beberapa kasus sudah menjadi isu internasional. Tapi masih terus terjadi hingga kini. Menurut Romo harus bagaimana? Kalau kita kan sudah capek ya. Hari ini problemnya adalah kembali kepada pemimpin yang tidak tegas, pemimpin yang tidak menjalankan amanah konstitusi. Itu persoalannya. Maka nantinya 2014 jangan salah pemimpin lagi, gitu loh. Maka pemimpin itu tidak cukup citra, tetapi pemimpin harus punya yang disebut kehendak kuat untuk menjalankan konstitusi. Ini persoalan di situ. Yang sekarang ini kan karena dia terlalu takut untuk menegakkan konstitusi itu, sehingga dia tidak berani, gitu loh. Jika kasus Monas itu selesai karena dia tegas kan, berani ambil alih menginstruksikan polisi tangkap pelaku kekerasan. Ya selesai, kekerasan turun kan. Tapi ketika kasus Mbak Priyo, kekerasan naik 100% karena tidak ada ketegasan. Setelah itu kan terus bersinambung kan, tiap hari kekerasan di mana-mana. Karena apa? Karena negara tidak memberi jaminan rasa aman. Ketika ada kekerasan, negara bertindak tegas apapun risikonya. Hukum ditegakkan, jangan hukum dikompromiskan. Kalau hukum dikompromiskan dengan namanya kelompok-kelompok yang memaksa, ya akhirnya dia apa? Karena akhirnya dia mendapatkan hak imunitas, kekebalan terhadap hukum. Nah kecenderungan ini buruk, akibatnya menciptakan lingkaran kekerasan, dan tali kekerasan tidak pernah diputus. Dan ini yang menyebabkan kekerasan terus-menerus berlangsung di tanah air kita ini. Demikian rohaniwan Romo Beni Susetyo. Saya Wendy Lim.